Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, para pendengar radio Syiar Tauhid rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah untuk melanjutkan membaca dan membahas kitab Sahih Al-Adabil Mufrad karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan memasuki pembahasan mengenai doa kedua orang tua. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babu da'watil waliday, bab doa kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالدين على ولدهما. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga doa yang dikabulkan, yang tidak diragukan ketiga doa itu, yaitu doa orang yang terzalimi, doa seorang yang musafir, dan doa kedua orang tua untuk anak keduanya. Hadis ini dinilai oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai hadis yang hasan. Beliau sebutkan juga di dalam As-Sahihah pada nomor hadis 598. Hadis ini adalah hadis yang juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Saya ulangi. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Daud di dalam sunannya, di dalam kitab Shalah pada bab ad-du'a bi dhahril ghaib. Doa dalam keadaan ghaib. Juga dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam Kitabul Birri Wassilah pada bab ma jaa fi da'watil walidain, mengenai keterangan yang datang tentang doa kedua orang tua. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitabud Du'a pada bab da'watul walid wa da'watul mazlum. Bab doa orang tua dan doa orang yang zalimi. Nomor hadis 3862. Ya. Jelas sekali dari hadis yang ada di hadapan kita bahwa tiga doa ini termasuk doa yang mustajab. Artinya bahwa doa ini tidak akan ditolak oleh Allah. Tiga doa ini adalah doa orang yang terzalimi, doa seorang yang musafir, dan doa kedua orang tua terhadap anaknya. Maka tema pembahasan kita adalah doa kedua orang tua terhadap anaknya. Oleh karena itu, orang tua hendaknya mendoakan kebaikan untuk anaknya. Karena doa mereka didengar oleh Allah. Doa mereka termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah. Maka hendaklah mereka mendoakan yang baik-baik untuk kemaslahatan anaknya. Bahkan jikalau seandainya orang tua itu mendapatkan anaknya berbuat sesuatu yang tidak baik, berbuat kejelekan, berbuat keburukan, berbuat sesuatu yang tidak disukainya, maka hendaklah orang tua tidak berucap dengan ucapan-ucapan yang akan mencelakai anak tersebut. Sebagai orang tua yang mengharapkan kemaslahatan anaknya, tentunya tidak ada orang tua yang tidak mengharapkan kemaslahatan anaknya. Setiap orang tua pastilah mengharapkan kemaslahatan dan kebaikan anaknya. Oleh karena itu, hendaknya orang tua menjaga lisannya, mengucapkan, melafalkan, dan mendoakan kebaikan untuk anaknya. Sampai dalam kondisi marah sekalipun, hendaklah yang keluar dari mulut orang tua itu adalah perkara yang baik. Misalnya dia mengucapkan doa agar anaknya diberi hidayah oleh Allah. Seperti dia mengatakan, Allah yahdik. Semoga Allah memberimu hidayah. Atau Allah yuslihuk. Semoga Allah memperbaiki kondisimu. Atau yang semacam itu. Sehingga anaknya mendapatkan kemaslahatan. Dan tidak mendapatkan keburukan karena ucapan orang tuanya yang mendoakannya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat yang lainnya beliau melarang, dalam riwayat Imam Muslim beliau melarang kaum muslimin untuk mendoakan kejelekan kepada anak-anak mereka. Hendaknya orang tua menjaga lisan, menjaga mulutnya untuk tidak mengucapkan hal-hal yang buruk kepada anaknya tersebut. Meskipun dalam keadaan dia marah, meskipun dalam keadaan dia tidak suka, meskipun dalam keadaan anak itu berbuat sesuatu yang mendatangkan kebenciannya. Kalau kita sayang, kalau kita ingin kebaikan dan kemaslahatan anak kita, maka marilah kita membiasakan diri untuk mengucapkan hal-hal yang baik terhadap anak kita. Meskipun dalam keadaan kita marah, meskipun dalam keadaan kita murka, meskipun dalam keadaan kita tidak suka dengan apa yang diperbuatnya. Dalam riwayat Muslim, seperti yang sudah saya singgung tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tad'u 'ala anfusikum wa la tad'u 'ala auladikum wa la tad'u 'ala amwalikum." لا توافق من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, La tad'u 'ala anfusikum. Janganlah kalian mendoakan kejelekan terhadap diri-diri kalian. Ya, mengutuk diri sendiri, mengumpat diri sendiri, mencaci maki diri sendiri karena ada sesuatu hal yang disesalkan. Ada sesuatu hal yang tidak terjadi sesuai dengan keinginannya. Jangan sampai seperti itu. Karena khawatir bahwa doa itu akan terjadi pada dirimu. Doa itu akan mencelakaimu dan engkau akan bertambah kesengsaraanmu. Akan tambah nyesal dengan apa yang engkau ucapkan. Ya. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Wala tad'u 'ala auladikum." Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan atas anak-anak kalian. Wala tad'u 'ala amwalikum. Dan janganlah kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. Kenapa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha 'ata'an fayastajibu lakum." Jangan sampai kalian menepati sebuah waktu yang datang dari Allah, di mana apabila seorang hamba itu meminta di waktu tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fayastajibu lakum, lantas Allah akan mengabulkan apa yang diucapkannya. Ya, ini yang dikhawatirkan. Apabila ucapan kita terhadap anak kita itu menepati sebuah waktu yang Allah kabulkan padanya ucapan kita, ini membahayakan sekali, mengkhawatirkan sekali. Sehingga anak itu bukannya tambah baik, tapi tambah buruk. Bukannya dia mendapatkan kemaslahatan, tapi dia mendapatkan kejelekan. Bukannya seperti apa yang kita harapkan, tapi justru dia jauh dari apa yang kita harapkan. Bukannya dia menjadi anak yang saleh, waliyadzubillah, bahkan dia bisa menjadi anak yang jahat. Karena akibat lisan orang tua yang suka mengumpat, yang suka berkata-kata buruk, yang suka mencaci maki terhadap anaknya apabila anaknya itu melakukan sesuatu yang tidak disukainya. Apabila anaknya itu nakal atau bandel atau yang semacamnya. Maka hendaklah orang tua menjaga sikap. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tuwafiqu minallahi sa'atan yas'alu fiha 'ata'an fayastajibu lakum." Jangan sampai kalian menepati sebuah waktu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana seorang hamba meminta pada waktu itu sebuah permintaan, lantas Allah mengabulkan apa yang dimintanya. Sering sekali kita mendengar di tengah-tengah masyarakat kita, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, ya, orang tua mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Sebagian mengumpat, melaknat, mencaci maki anaknya, bahkan disamakan dengan sesuatu yang sangat buruk. Maaf, misalnya sebagian mengatakan anaknya setan kamu, ya. Atau dia mengatakan anaknya dengan kata-kata yang menyamakannya dengan binatang-binatang yang tidak baik. Ini semua mengakibatkan justru keburukan bagi anaknya. Bukannya anak itu tambah baik, anak itu tambah jelek, tambah buruk, tambah jauh dari kemaslahatannya. Dalam hal ini siapa yang disalahkan? Ya tentu saja orang tua, tidak terlepas dari andil membuat anaknya semakin jauh, semakin jelek dan semakin buruk. Akibat dari ulah orang tua yang tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menjaga lisan. Maka orang tua yang baik, orang tua yang sayang kepada anaknya, orang tua yang mengharapkan kemaslahatan anaknya adalah orang tua yang selalu keluar dari lisannya ucapan-ucapan doa untuk kemaslahatan anaknya. Ya. Meskipun dalam keadaan dia marah, dalam keadaan dia murka, dalam keadaan dia tidak suka kepada anaknya itu, dia tetap berupaya mengucapkan kalimat-kalimat yang bermaslahat bagi anak. yang membawa kebaikan untuk anaknya. Ya. Maka kalau kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi anak yang saleh, anak yang menjadi perbendaharaan kita untuk meraih kebaikan di sisi Allah Azza wa Jal, anak yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam awaladin salihin yad'u lah, atau anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikannya, ini adalah permata yang indah yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita. Bagaimana membuat anak itu menjadi saleh? Di antara usaha kita, di antara upaya kita untuk membuat anak kita menjadi saleh adalah dengan mendoakan kebaikan untuk anak tersebut. Doakan dia dengan kebaikan. Jadi dalam waktu-waktu mustajab, ya, doa orang tua kepada anak itu mustajab, apalagi kalau dibaca di waktu-waktu mustajab, di dalam sujud kita, di dalam permohonan-permohonan kita kepada Allah Azza wa Jal, sehingga anak itu menjadi anak yang soleh. Karena kesolehan dan ketidaksolehan seorang anak tidak hanya berada di tangan kita. Yang mengaturnya adalah Allah. Yang memberi hidayah kepadanya atau yang menyesatkannya adalah Allah. Tidak ada yang lain. Yahdillahu man yasha' wa yudhillu man yasha'. Allah menunjuki siapa yang dikehendaki oleh Allah dan Allah akan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Sebaik apapun orang tua itu, ya, mengajak anaknya, mengajari anaknya, mendidik anaknya, kalau Allah tidak berkehendak anak itu akan menjadi anak yang saleh, maka tetaplah apa yang diinginkannya itu tidak terjadi. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya. Nabi Nuh alaihissalam, seorang nabi, rasul yang pertama yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini, berdakwah, menyuarakan tauhid selama 950 tahun lamanya. Tapi bagaimana kondisi anaknya? Anaknya ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir. Wa kana minal mughraqin. Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir karena tidak mau beriman kepada Allah dan tidak pula beriman kepada Rasul-Nya. Ketika diajak oleh Nabi Nuh alaihissalam ingin diselamatkan dari siksa Allah yang berupa air banjir besar yang melanda muka bumi, diajak oleh Nabi Nuh untuk naik ke kapalnya. Ya bunayyarkam ma'ana. Wahai anakku, silahkan berlayar bersama kami. Tapi anak ini membandel. Anak ini tetap menentang. Anak ini tetap lari dari ajakan orang tuanya. Dalam keadaan dia sudah terancam dengan mara bahaya. Sampai kemudian Nabi Nuh memintakan kepada Allah doa untuk anaknya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Nabi Nuh alaihissalam bahwasanya anaknya itu adalah innahu amalun ghairu salih. Sungguhnya dia adalah amalan yang tidak baik, anak yang tidak saleh. Dan Allah peringatkan Nabi Nuh alaihissalam untuk termasuk dari orang-orang yang jahil. Nah, semua ini mengingatkan kita bahwa hidayah itu berada di tangan Allah. Kita hanya bisa berupaya, berusaha, melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Tetapi yang membukakan hatinya, yang memberi petunjuknya, yang meluruskan jalannya, yang menjadikannya sebagai anak yang saleh adalah Allah. Allah maka doa adalah perkara yang sangat penting. Ya. Tidak cukup hanya dengan mendidiknya saja. Tidak cukup hanya dengan mengarahkannya saja. Tidak cukup hanya dengan mengajarinya ini dan itu, melarangnya ini dan itu saja. Yang lebih terpenting dari itu semua adalah doa. Karena di antara doa yang tidak akan ditolak oleh Allah atau doa yang mustajab adalah doa orang tua untuk anaknya. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, yang kita selalu mengharapkan bahwa anak kita menjadi anak yang soleh. Sudahkah kita mendoakan mereka di dalam doa-doa kita? Sudahkah kita meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, dengan harapan yang penuh, dengan linangan air mata, agar anak kita dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh? Nah, maka demikianlah, doa orang tua sangat penting untuk kebaikan anaknya. Karena doa orang tua adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah atau doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, masih dalam bab yang sama. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Nabi akan mengkisahkan sebuah kisah yang sangat mengagumkan. Kisah yang menunjukkan betapa bahayanya doa orang tua yang tidak akan ditolak oleh Allah. Apabila orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anaknya, sangat dikhawatirkan bahwa doa itu akan terjadi. Bahkan doa itu akan menimpa anak yang soleh, anak yang rajin ibadah, anak yang mendekatkan diri kepada Allah. Apabila orang tuanya mendoakan kejelekan kepada anak itu. Apalagi apabila anak itu adalah anak yang jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kisah berikut ini adalah kisah yang subhanallah, yang kita bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Pelajaran-pelajaran yang mengingatkan kita untuk menjaga lisan, mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Ya, sebagai anak juga mendapat pelajaran di dalam hadis ini, bagaimana dia harus berbakti kepada orang tuanya, harus mengindahkan panggilan, seruan, dan juga keinginan orang tuanya. Nah, apa kisah yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kisah ini dikenal dengan kisah Juraij. Kisah ini dikenal dengan kisah Juraij. Seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Bagaimana kisahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij." Kata beliau, tidak ada anak kecil, anak bayi yang baru dilahirkan. Tidak ada bayi yang baru dilahirkan bisa berbicara dari kalangan manusia fi mahdin, ketika masih dalam buayannya, yakni masih kecil, masih bayi, illa Isa bin Maryam, kecuali hanya Isa bin Maryam, illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij, kecuali Isa bin Maryam dan seorang anak bayi yang disebutkan dalam kisah Juraij ini nanti. Qila, ada yang bertanya, ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij? Wahai Nabi Allah, apa kisahnya anak bayi yang ada dalam cerita Juraij itu? Yani sahabah radhiyallahu anhum minta diceritakan apa kisahnya anak bayi yang bersama Juraij. Qala, ما Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menuturkan, ya, menyampaikan kisahnya. Fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi sawma'atin lahu. Sesungguhnya Juraij adalah seorang rahib. Rahib yakni semacam pendeta yang biasa mengkonsentrasikan diri untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jal dan tidak sibuk dengan berbagai kesibukan-kesibukan dunia sebagaimana manusia yang lainnya. Fi sawma'atin lahu, di sebuah tempat ibadahnya. Sawma'ah yaitu sebuah tempat ibadah yang berupa rumah tinggi yang memang dikhususkan untuk ibadah oleh para rahib. Oleh para rahib dari kalangan Bani Israel. Wa kana ra'i baqar ya'wi ila asfala sawma'atih. Dan dahulu ada seorang penggembala sapi yang biasa bernaung di bawah tempat ibadahnya itu. Wa kanat imra'atun min ahli al-qarya takhtalifu ila ra'i. Dahulu ada seorang wanita penduduk kampung yang biasa pulang pergi menemui penggembala sapi tersebut. Fa'atat ummuhu yauman. Lantas ibu Juraij datang menemuinya pada suatu hari. Faqalat, maka ibu Juraij memanggilnya, ya Juraij, wahai Juraij. Wa huwa yusalli, sementara Juraij masih dalam keadaan sholat. Faqala fi nafsihi wa huwa yusalli ummi wa salati. Maka Juraij berkata di dalam hatinya, dalam keadaan dia masih sholat, apakah aku akan menyahut memenuhi panggilan ibuku atau aku akan meneruskan sholatku? Fara'a ayyu'thira sholatahu. Maka Juraij pun lebih mengedepankan sholatnya. Yakni tidak menghiraukan panggilan ibunya dan dia terus melaksanakan sholatnya. Summa sarahat bihi tsaniyah. Kemudian ibu Juraij memanggilnya untuk yang kedua kali. Faqala fi nafsihi ummi wa salati. Maka Juraij berkata di dalam hatinya, apakah aku akan menyahut memenuhi panggilan ibuku atau aku akan meneruskan sholatku? Fara'a ayyu sira sholatahu. Kemudian Juraij kembali lebih mementingkan sholatnya. Tumma sarafat bihi tsalitsa. Kemudian Juraij atau ibu Juraij memanggilnya untuk yang ketiga kali. Ya Juraij. Faqala fi nafsihi ummi wa salati. Maka Juraij kembali berbisik. Ya. Kembali berpikir di dalam hatinya. Aku menyambut, menyahut, memenuhi panggilan ibuku atau aku meneruskan sholatku. Dia bimbang, dia ragu. Fara'a ayyu'thira sholatahu. Tapi kemudian Juraij kembali lebih mementingkan sholatnya dan mengabaikan ibunya. Falamma lam yujibha. Nah, ketika sang ibu mendapatkan bahwa Juraij tidak menyahut dan tidak memenuhi panggilannya sampai tiga kali, qalat, maka ibunya berkata, la amatakallahu, la amatakallahu ya Juraij, hatta tanzura fi wajhil mumisat. Kata ibunya, semoga Allah tidak mewafatkanmu wahai Juraij sampai engkau melihat ke wajah para pelacur. Thumma insarafat. Kemudian ibunya pun berpaling, kembali pulang. Fa'utiyal maliku bitilkal mar'ah waladat. Lantas raja pada waktu itu dibawakan seorang wanita yang telah melahirkan. Faqala mimman, maka raja ini bertanya, siapa ayahnya? Dari siapa dia bisa hamil kemudian melahirkan? Qalat min Juraij. Wanita ini menjawab, yang menghamiliku adalah Jurayj. Nah, kemudian raja bertanya, al-sahibus sawma'ah, apakah Jurayj yang dimaksud adalah Jurayj yang biasa ibadah di tempat ibadahnya itu? Qalat na'am. Wanita itu menjawab, iya. Dialah Jurayjnya. Qala, maka raja itu pun berkata, ihdimu sawma'atahu wa'tuni bih. Hancurkan tempat ibadahnya dan bawa dia kepadaku. Fadharabu sawma'atahu birfu'us hatta waqa'at. Maka mereka pun merobohkan tempat ibadahnya dengan kapak sampai tempat ibadah itu roboh. Faja'alu yadahu ila 'unuqihi bihablin. Lantas mereka mengikat tangannya ke tengkuknya dengan tali. Tsumman tuliqa bihi. Kemudian dia pun dibawa menemui raja tersebut. Famarra bihi 'alal mumisat. Famurra bihi 'alal mumisat. Lantas Jurayj dibawa melewati para pelacur. Fara'ahunna, maka Jurayj pun melihat para pelacur itu. Fatabassam, maka Jurayj tersenyum. Wahunna yanzurna ilaihi finnas, sementara para pelacur itu melihat kepada Jurayj di tengah-tengah manusia. Faqala al-malik, maka sang raja bertanya, ma taz'umu hadhihi? Raja bertanya, apa yang telah diakui oleh wanita ini? Qala ma taz'um? Kata Jurayj kembali bertanya kepada sang raja, apa yang telah diakuinya? Artinya Jurayj tidak merasa bahwa dia telah berbuat sesuatu yang salah sehingga pantas dihukum demikian. Sehingga ketika ditanya oleh raja, apa yang telah diakui oleh wanita ini? Maksudnya, kenapa wanita ini mengaku telah dihamili olehmu? Justru Jurayj merasa heran. Dia merasa tidak berbuat sesuatu yang salah. Sehingga dia bertanya kembali kepada raja, ma taz'um, apa yang telah diakuinya? Qala taz'um anna waladaha minka. Kata sang raja, dia mengaku bahwa anaknya itu adalah hasil dari perbuatanmu. Qala, maka Jurayj bertanya kepada wanita itu, anti taz'umin, engkau mengakui demikian? Qalat na'am, kata wanita itu, iya. Qala, maka Jurayj pun berkata, aina hadha as-saghir, mana anak kecil itu? Mana anak bayi itu? Qalu huwa dha fi hujriha. Maka orang-orang yang berada di sekitarnya mengatakan, ini anak kecil itu berada di dalam pangkuannya. Yakni berada dalam dekapan wanita tersebut. Fa'akbala alaih. Maka Jurayj pun menghadap kepada anak kecil itu. Faqala man abuk. Ya subhanallah. Jurayj menghadap kepada anak kecil itu. Lantas dia bertanya kepada anak kecil yang masih dalam usia bayi. Ya, masih dalam usia penyusuan. Baru dilahirkan. Anak yang masih belum bisa apa-apa. Ya. Tapi Jurayj bertanya kepadanya. Man abuk. Siapa bapakmu? Maka anak kecil yang masih bayi yang belum bisa bicara itu. Anak yang masih baru lahir, yang masih disusui itu menjawab kepada Jurayj, Ra'il Bakar, bapakku adalah si penggembala sapi. Qala al-Malik, akhirnya ketahuan bahwa ini bukan perbuatan Jurayj, tapi ini adalah perbuatan si penggembala sapi terhadap wanita itu. Dia yang menghamilinya, tetapi dituduhkan kepada Jurayj. Subhanallah. Ini adalah kemahakuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, anak kecil yang masih bayi, yang baru dilahirkan, yang masih dalam susuan ibunya, mampu untuk berbicara, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ya, ini sama seperti Nabi Isa alaihi salam ketika ibunya dituduh telah berbuat zina. Ya, Nabi Isa alaihi salam berbicara dalam keadaan dia masih bayi untuk membela ibunya. Baik. Qala al-Malik, sang raja berkata, "Ana ja'alu sauma'ataka min dhahab." Raja merasa bersalah yang menuduhkan sesuatu kepada Jurayj, tuduhan yang jelek, tuduhan yang keji, ternyata dia berlepas diri darinya dan tidak memperbuatnya. Maka sang raja menawarkan kepada Jurayj, "Ana ja'alu sauma'ataka min dhahab? Maukah kami bangunkan tempat ibadahmu itu dari emas?" Qala la, kata Jurayj, "Tidak usah." Jurayj menolaknya. Qala min fiddah, kalau begitu kami dirikan tempat ibadahmu itu dari perak. Qala la, Jurayj mengatakan jangan. Dia juga menolaknya. Fama naj'aluha, maka kata sang raja, lantas bagaimana kami mendirikannya? Qala radduha kama kanat, kata Jurayj, kembalikan tempat ibadahku sebagaimana semula. Artinya dirikan sebagaimana semula. Yang dahulu terbuat dari kayu, maka bangunlah dari kayu. Qala faman ladzi tabassamta, kemudian sang raja bertanya kepada Jurayj, apa yang tadi membuatmu tertawa? Apa yang tadi membuatmu tersenyum? Karena ketika Jurayj melihat kepada wajah pelacur itu, dia tersenyum. Maka raja pun terheran. Sekarang raja bertanya kepadanya, apa yang membuatmu tersenyum? Qala amran araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Maka Jurayj menjawab, sebuah perkara yang aku sudah mengetahuinya. Aku telah tertimpa oleh doa ibuku. Kemudian Jurayj menceritakan kepada mereka kisahnya ketika dipanggil oleh ibunya tersebut. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Subhanallah, kisah yang azim, kisah yang agung sekali. Ya, betapa orang tua ketika dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik, ya, sesuatu yang buruk terhadap anaknya, sangat dikhawatirkan bahwa ucapan itu dikabulkan oleh Allah. Bahkan kepada anak yang soleh, yang baik, yang mendekatkan diri kepada Allah seperti Jurayj. Nah, subhanallah. Nah, jadi berhati-hatilah kita sebagai orang tua. Jangan asal mengucapkan kalimat yang tidak baik kepada anak kita. Terutama dalam keadaan kita marah. Karena itu akan berakibat fatal kepada kebaikan anak kita. Jurayj didoakan oleh orang tuanya ketika tidak menyahut panggilan orang tuanya. 3 kali ibunya memanggil, "Ya Jurayj, ya Jurayj, ya Jurayj." Tapi Jurayj subhanallah lebih mementingkan sholatnya. Ya, karena dia seorang ahli ibadah, anak yang soleh, yang banyak mendekatkan diri kepada Allah. Ya, karena ibunya kesal kepada Jurayj, sampai ibunya ini lepas ucapan. Ya, mengatakan, "La amatakallah hatta tanzuru fi wajhil mumisat." Semoga Allah tidak mewafatkanmu sampai engkau bisa melihat kepada wajah pelacur. Dan terjadi. Terjadi seperti apa yang didoakan oleh ibunya. Makanya kata Jurayj, adrokatni da'watu ummi. Aku telah tertimpa oleh doa ibu. Nah, dan ini memang suatu yang sangat aneh ya. Tapi terjadi. Di mana seorang ibu ya sampai kehilangan rasa kasih sayangnya. Pada hukum asalnya seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang kepada anak. Menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tidak menginginkan yang buruk, tapi ibunya Jurayj, ya karena kondisi di mana Jurayj tidak memenuhi, tidak menyahut panggilannya, sampai ibunya mendoakan kejelekan seperti itu. Dan doanya pun subhanallah, doa yang tidak baik tentunya. yaitu semoga Allah Azza wa Jal tidak mewafatkan Jurayd sampai dia melihat kepada wajah-wajah para pelacur. Ini tidak umum doanya. Ya. Tetapi dengan doa yang demikian sekalipun dikabulkan oleh Allah dan terjadi. Ya, terjadi pada Jurayj. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar Radio Syiar Tauhid, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, ya, maka marilah kita menjaga lisan-lisan kita. Kita sebagai orang tua, jangan sampai sembarangan di dalam mendoakan, berucap kata-kata yang tidak baik kepada anak kita. Memang kita sebagai orang tua membutuhkan kesabaran yang lebih terhadap anak-anak kita. Ya. Tetapi kesabaran kita yang besar, kesabaran kita yang kokoh, kesabaran kita yang telah kita berikan kepada anak-anak kita itu sehingga kita selalu menginginkan hal yang baik untuk mereka. Doakan yang baik, mengucapkan yang baik, bersikap yang baik. Semoga hal itu menjadi kebaikan pula untuk kita. Kita yang akan memetik hasilnya. Bila mereka menjadi anak-anak yang saleh, maka berbahagialah orang tua yang mendapatkan anaknya adalah anak-anak yang saleh. Ya, dia akan berbahagia dunianya dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Dan bagi para pendengar Radio Syarfat, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah pembahasan dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad yang membahas tentang doa kedua orang tua dan sebuah kisah dari Jurayd. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa kita ambil faedahnya dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang telah masuk di redaksi Radio Syiar Tauhid. Yang pertama dari Abu Harun di Maros. Ustaz, adakah riwayat doa yang sering Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca ketika beliau sujud dalam salat dan pada tasyahud sebelum salam? Silakan Ustaz. Adapun di dalam sujud warid dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beberapa bacaan atau zikir. Seperti misalnya di antara yang warid dari beliau alaihi salatu wassalam yaitu ucapan subhana rabbiyal a'la, ya subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Nah. Ya, Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Rahmat. Taib. Sebentar. Silakan. Demikian pula dalam tasyahudul akhir, doa yang warid diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca seperti apa yang beliau ajarkan di dalam Sahihain dari hadis Abi Hurairah. Beliau mengajari kita untuk berlindung dari empat perkara. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Nah, Masihid Dajjal. Nah, juga seperti doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir salat. Allahumma inni as'alu, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu mengingatmu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu bersyukur kepadamu. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu beribadah yang baik kepadamu. Nah, ini pada akhir sholat setelah tasyahud al-akhir. Nah, adapun di dalam sujud, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma sujud fa aktsiru minad du'a fa qaminun ayyustajaba lakum." Adapun sujud, maka perbanyaklah untuk doa, karena di waktu sujud itu adalah waktu di mana pantas kalian dikabulkan doanya oleh Allah. Nah, jadi seorang boleh berdoa dengan doa apa saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Rahmat di Jakarta. Pertanyaannya adalah, Ustaz, Anda mau bertanya, ada seorang yang menyuruh saya untuk menjilid buku di tukang jilid, sedangkan saya itu sehari-hari kerja. Jadi karena teman saya butuh cepat, maka saya suruh teman yang lain untuk menjilidnya. Setelah dapat rincian dari teman saya tersebut, rincian harga penjilidan saya naikkan lagi harganya dari yang teman saya kasih. Menurut Ustaz, apakah uang tersebut halal dari harga yang saya naikkan? Silakan Ustaz. Kalau hal itu diizinkan oleh yang mempunyai penjilidan, artinya dia mengizinkan Anda untuk menaikkan harganya, ya, sebagai keuntungan atau laba bagi Anda, maka tidak mengapa, insya Allah. Ya. Tapi kalau sudah ada perjanjian sebelumnya bahwa harga itu harus sesuai dengan harga penjilidan yang dia beri, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh melanggar kesepakatan itu. Tapi kalau tidak ada kesepakatan, ya, urusannya dilapangkan bagi Anda, Anda boleh menaikkannya dan boleh juga tidak, maka tidak mengapa, insya Allah. Nah, ya Ustaz, jazakallahu khairan. Kemudian ada pertanyaan tentang bagaimana hukumnya bekerja di bank, dan tolong jelaskan tentang riba, Ustaz. Silakan, Ustaz. Adapun mengenai riba, Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan perbuatan riba. Maka apapun bentuk riba itu diharamkan di dalam Islam. Termasuk lembaga yang sering bermuamalah, atau muamalahnya adalah muamalah ribawiyah yang mengandung riba, adalah bank. Ya. Terutama bank konvensional. Dan apabila seseorang bekerja di bank, dalam keadaan bank itu adalah bank ribawiyah, bank yang menjalankan lembaganya dengan riba, atau menjalankan usahanya dengan riba, maka tidak boleh seseorang bekerja di tempat itu, sebagai apapun dia. Walaupun dia sebagai cleaning service, atau sebagai satpam, atau sebagai tenaga kerja yang lainnya. Karena hukum asalnya dia bekerja di tempat yang ribawi. Ya. Dan ini termasuk di dalam larangan Allah Subhanahu wa taala, wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian saling tolong-menolong di dalam permusuhan dan dosa. Ini adalah perbuatan dosa. Tidak boleh kita saling ta'awun, ya, saling tolong-menolong di dalam perbuatan dosa. Karena kita termasuk orang yang mendukung perbuatan dosa itu bila kita berta'awun dengannya. Oleh karenanya kerja di bank tidak boleh, bank konvensional atau bahkan mungkin bank muamalat atau bank syariah yang secara prakteknya masih melakukan perbuatan riba. Ya. Maka untuk kerja di sebuah bank, kita butuh tahu apa yang ada pada bank itu. ia melakukan praktek riba atau tidak. Ya, apalagi pada umumnya di negeri kita ini di Indonesia masih banyak sekali praktek-praktek bank yang riba, baik bank konvensional ataupun bank syariat. Allahu a'lam bishawab. Kalau kita ingin wara', kita ingin menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kita takut sama Allah, lebih baik kita menjaga diri mencari rezeki yang lebih halal. Yang sedikit tapi halal itu lebih baik daripada yang banyak tetapi haram. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ustaz, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Umu Abdillah di Semarang. Ustaz, teman saya masuk jurusan tata busana dan terkadang harus menggambar desain baju dan modelnya bergambar manusia. Bagaimana hukum menggambar untuk keperluan tersebut, Ustaz? Jazakallahu khairan. Seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa tolong menolong di dalam perbuatan dosa tidak diperbolehkan. Allah menyatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Kalau itu adalah perbuatan dosa, misalnya busana-busana wanita muslimah yang dipakai keluar untuk di tempat-tempat khalayak ramai tanpa menutup aurat. Ya, menampakkan aurat, bahkan na'udzubillah, busana-busana sekarang ini yang dipakai oleh wanita-wanita itu banyak sekali yang menampakkan auratnya. Ya, bahkan bukan hanya sekedar menampakkan aurat yang biasa, bahkan aurat yang benar-benar aurat yang besar. Ya. Nah, pakaian-pakaian seksi, ya, yang menampakkan bagian-bagian lekukan-lekukan tubuh, bahkan terbuka tanpa ada tutupannya. Ini semua tidak boleh. Ya. Seorang perancang mode, perancang busana, apabila diminta untuk merancang busana-busana yang seperti ini, maka tidak diperbolehkan. Ya. Karena pada umumnya wanita di tempat kita, di negara kita, di negeri kita ini, memakainya untuk bersolek dengan ala jahiliyah. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Ya. Allah menyatakan kepada wanita-wanita muslimat agar mereka tetap tinggal di rumah-rumah mereka dan janganlah mereka keluar bertabarruj, bersolek dengan cara bersolek wanita jahiliyah yang pertama. Nah, oleh karena itu, kembali lagi kepada jawaban saya tadi, ya, ini adalah ta'awun di atas perbuatan dosa. Kalau seorang ingin menjaga ketakwaannya kepada Allah, hendaknya dia mencari rezeki ataupun pekerjaan dari arah yang lebih halal, yang lebih baik. Nah, yes, wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Zainal di Tanjung Priok. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita masih kadang kangen sedih terhadap orang tua yang telah meninggal? Terlebih di saat-saat kita bahagia seperti kita berhari raya. Mohon jawabannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Ya, bersedih atas meninggalnya sebagian anggota keluarga, apalagi itu orang tua, hal yang wajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat mengucurkan air mata ketika anaknya Ibrahim meninggal dunia. Ya, anaknya Ibrahim meninggal dunia, anak dari Juwairiyah. Subhanallah, ketika ada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma hadhihi?" Wahai Rasulullah, apa tetesan air mata ini? Yakni sahabat itu merasa terheran melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah ini bertentangan dengan kesabaran. Ya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Hadhihi rahmatun yaj'aluha Allahu fi qulubi ibadi. Innama yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama." Kata beliau alaihi salatu wassalam, air mata yang menetes ini adalah bentuk kasih sayang, rahmat, yang Allah jadikan di dalam hati para hambanya. Innama yarhamullahu min ibadihir ruhama. Hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Jadi kalau begitu, tidak mengapa insyaAllah seorang bersedih ketika ada anggota keluarganya yang meninggal. Tetapi ya, yang menjadi perhatian, yang menjadi peringatan bagi kita yaitu hendaknya seorang yang tertimpa oleh musibah, ya, meninggalnya sebagian anggota keluarga itu adalah musibah. Ya, itu adalah musibah, tetapi tidak semestinya kita larut di dalam kesedihan. Terbawa terus-menerus di dalam kesedihan ketika datangnya musibah itu. Ya. Nah, karena yang demikian itu akan mendatangkan keburukan, akan mendatangkan kejelekan. Kalau hati kita terikat dengan sesuatu yang sudah tidak bisa kita hindarkan, sudah menjadi takdir Allah, ya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Meskipun kita menangisinya sampai kapanpun juga, sampai kapanpun juga, maka yang namanya takdir Allah tidak akan pernah berubah. Yang sudah terjadi, terjadi. Justru kita harus berlindung dari kesedihan yang seperti ini. Belajar untuk lebih tegar. Belajar untuk lebih mempunyai jiwa yang besar, hati yang kuat. Karena memang kehidupan ini penuh dengan tantangan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara doanya di dalam As-Sahih, beliau meminta dari Allah dilindungi terhadap dua hal. Ya, kata beliau, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wa a'udzubika minal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari alham, kegundah gulanaan. Maksudnya apa? Kegundah gulanaan terhadap ancaman-ancaman mara bahaya yang akan datang di masa depan kita. Ketakutan terhadap apa yang akan terjadi di masa depan kita. Beliau berlindung dari hal yang seperti itu. Maka kekhawatiran-kekhawatiran, ketakutan terhadap apa yang terjadi di masa depan, kita serahkan urusannya kepada Allah. Kita berlindung semoga Allah menjauhkan rasa khawatir, rasa takut, rasa cemas yang seperti ini. Karena dia akan menyengsarakan hidup kita, akan membuat kita jatuh ke dalam asyqawah, kecelakaan. Sehingga hati kita dipenuhi dengan rasa takut, rasa cemas, dan sebagainya. Demikian pula yang kedua, kata beliau, wal huzn. Dan juga, aku berlindung kepadamu dari al-huzn, dari kesedihan. Maksudnya apa? Dari kesedihan terhadap apa yang telah menimpaku di masa lampau, di masa lalu. Karena bersedih terhadap apa yang telah lampau, apa yang telah terjadi, apa yang telah berlalu, itu akan membuat kita semakin sengsara, akan membuat hidup kita semakin tertekan, akan membuat kita meluputkan berbagai kemaslahatan dan kebaikan. Ini akan melemahkan kita, ini akan membuat kita tidak bahagia dalam hidup ini. Maka Nabi berlindung daripada keduanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah bahwa di antara rahasia kebahagiaan hidup adalah menjalankan dua hal ini. Dua hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah di dalam doanya. Yang pertama adalah terlepas dari kegundah gulanaan terhadap apa yang terjadi di masa depan. Maka seorang mukmin hendaknya hanya konsentrasi pada harinya itu. Apa yang bermanfaat untuknya pada harinya tersebut. Adapun urusan apa yang terjadi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, atau apa yang akan menimpanya di masa-masa yang akan datang, serahkan urusannya kepada Allah. Bukankah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Allah ada bersama kita. Apa yang harus kita cemaskan untuk masa depan? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka lindungkanlah, sandarkanlah jiwa dan hati kita kepada Allah. Kemudian yang kedua, di antara rahasia kebahagiaan hidup, jangan kita itu terikat, jangan kita itu terkungkung, jangan kita itu terhimpit, tertekan dengan kesedihan apa yang telah berlalu. Yang sudah berlalu, berlalu. Yang sudah terjadi, sudah terjadi. Alladzi madha, madha. Ya, yang sudah lewat, lewat. Biarkan yang lalu terus, biarkan yang lalu berlalu. Ya. Hati kita jangan kita ikat dengan itu. Karena itu akan menyengsarakan hidup kita dan melemahkan kita. Serta meluputkan dari kita berbagai kebaikan dan kemaslahatan. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam berlindung dari dua hal ini. Dan inilah rahasia kebahagiaan hidup bila seorang hamba ingin bahagia hidupnya di dunia ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan dari Umu Aisyah di Depok. Ustaz, yang terakhir. Ya, insyaallah pertanyaan terakhir. Ustaz, saya bekerja di sebuah di TK dan alhamdulillah saya mengenal manhaj salaf. Lalu bagaimana jika guru TK mengajarkan seperti menari, menyanyi, menari dan menggambar karena guru dituntut dari pengurus TK. Dan selain itu juga dapat keutamaan seperti mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak-anak yang masih kecil. Dan apakah dan alhamdulillah saya mengenal manhaj salaf, apakah saya harus meninggalkan profesi tersebut atau bagaimana Ustaz agar saya bisa tenang? Mohon nasihat Ustaz. Jazakallahu khairan. Islam itu berdiri di atas kaidah jalbul masalih wa daril mafasid. Kaidah menarik kemaslahatan dan menolak. Maka di dalam Islam seorang harus mempertimbangkan apa yang lebih bermaslahat sehingga dia menggapainya dan apa yang lebih membawa kepada keburukan, kerusakan sehingga dia menghindarkannya. Kalau memang mengajar di TK itu dan membawa kemaslahatan yang lebih besar ya dibanding kerusakannya, maka teruslah mengajar di tempat itu. Tapi kalau membawa kepada kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatannya, maka tinggalkan. Ya. Tinggalkan dan cari tempat yang lebih baik daripada itu. Kalau memang Anda bisa mempunyai peran untuk memberikan masukan dan mengubah ya, model pendidikan, mengarahkan dengan yang lebih baik di TK tersebut, maka silakan lanjutkan, karena insya Allah membawa kepada kemaslahatan yang lebih besar. Tapi kalau Anda tidak mampu berbuat apa-apa, ya, nasihat Anda tidak didengar, kemudian Anda tidak akan berpengaruh sedikit pun, dan keburukan yang ada di dalamnya, perkara yang barangkali tidak bisa Anda atasi, ya Anda tinggalkan. Cari tempat yang lebih baik daripada itu. Nah, jadi kalau memang hal itu lebih bermaslahat maka lanjutkan. Kalau itu akan membawa kepada kerusakan yang Anda sendiri tidak bisa mengatasinya, maka saya nasihatkan untuk mencari tempat yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi dan jawaban yang telah diberikan. Dan bagi para pendengar Radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, kami memohon maaf apabila ada pertanyaan Anda yang sudah Anda kirim namun belum terbaca dikarenakan terbatasnya waktu pada pertemuan kali ini. Dan insyaallah taala kita akan berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Namun sebelum kita tutup, kita mari dengarkan kembali sedikit rangkuman apa yang telah disampaikan pada pertemuan hari ini. Silakan Ustaz. Nah, kesimpulannya yang pertama bahwa di antara doa yang dikabulkan oleh Allah adalah doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa orang tua yang dikabulkan oleh Allah kepada anaknya itu, baik itu doa kebaikan yang mengandung maslahat atau doa keburukan yang bisa mencelakai anak itu. Kedua-duanya bisa jadi dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, kesimpulannya adalah hendaknya kita sebagai orang tua yang mengharapkan kemaslahatan anak kita, mengharapkan kebaikan anak kita, karena kebahagiaan kita apabila kita melihat anak kita menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, berbudi kepada orang tuanya, taat kepada Allah dan Rasulnya, bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang tuanya, dunia ataupun akhirat. Maka hendaklah kita, di antara upaya yang harus kita perbuat, yang harus kita lakukan adalah selalu mendoakan kebaikan untuk anak-anak kita. Dan hindari mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang jelek, yang akan mencelakai dan mendatangkan bahaya kepada anak kita. Ya. Karena yang demikian itu khawatir nanti dikabulkan oleh Allah dan ucapan kita terjadi pada anak kita. Cukuplah apa yang kita baca, yang kita dengar dari kisah Juraid sebagai pelajaran. Bahkan Juraid sebagai anak yang soleh sekalipun bisa tertimpa oleh ucapan ibunya yang buruk ketika Juraid tidak mau menemui ataupun menyahut, ya, memenuhi panggilan ibunya itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Saya kira ini cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Nah, para pendengar radio Syarto dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak bersama sebuah pembahasan dari pelajaran adab-adab Islam di radio Syarto yang diambil dari kitab Sahih Al-Adabul Mufrad lil Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan kami cukupkan pada pertemuan sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.